katakah semarang diriku dan kamu yang telah merasakan sekian lamanya. Hati

nenem sliramu senajan akeh lanangan sing nyedai nanging ati iki wis terkunci. Mari bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu untukku, untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku. Thank you.

kelingan zaman lagi terdekat tarik tanganmu jalunyu blinding koyo tanu gawe lulu hatiku sing terkuwe rayuanmu saiki lenda lende lali karep janjine lambemu men samin se ora ketok dijagake aku kurang kepiye kurang sabar apane sakarepmu dhewe mohon bersabar ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing dadi pikiranmu. Awan bengi ra tau sapa omah bali seminggu pisan malah gawa masalah jarene pamite kerja golek upo jebule bali ning gawa wedokan liya apa jebo salahku nganti keloro-loro apa panjen wis ana sing liya aku lo cinta-cinta ada juga kangen-kangenan sekarang kau berubah setelah kenal dia hidup semati nyatane saiki kau ingkari janji sabarmu model piye kabeh wis tak lakoni kowe siap podo wae koyo ra duwe ati sabarku sabar jare iki ujian nanti nanti kapan aku wis ora begini salah. Yeah. kamu semua ya. Buat pianisti yang ada di sini. Woo! Warnanya terang, Neng tambah cantik kalau sering bantu orang.